Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bersama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, di mana kali ini kita akan membahas mengenai surah Az-Zumar yang akan dimulai dari ayat pertama. Tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Mutia Kirana, Miss Indonesia. Hai Mutia, apa kabar? Terima kasih hadir di Tafsir Al-Misbah. Kita membahas mengenai surah Az-Zumar, di mana dalam surah ini juga membahas mengenai pengukuhan turunnya Al-Qur'an dan juga keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tausiahnya, silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas surah Az-Zumar, dimulai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surah Az-Zumar ini sama dengan surah-surah yang lain yang turun sebelum Nabi hijrah. Tema umum surah-surah itu berbicara tentang Allah, tauhid, hari kemudian, kepercayaan yang harus kita catatkan di dalam hati. Di sini antara lain berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi dia memperkenalkan Al-Qur'an, dia ditunjukkan keistimewaan-keistimewaan Al-Qur'an, lalu ada juga uraian tentang terbukanya pintu taubat bagi manusia. Baik. Kita lihat Tanzilul Kitabi minallahil azizil hakim. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Episode yang lalu kita bicara tentang apa arti Tuhan mulia. Iya, tidak akan lagi. Al-Hakim yang Maha Bijaksana, yang ilmunya mantap. Seorang yang bijaksana tidak ragu. Dia memiliki pengetahuan yang mantap dan kuasa kuasa melakukan kegiatan sesuai dengan ketepatan ilmunya. Kalau Anda ragu, Anda bukan bijaksana. Anda tidak tahu, tidak bijaksana. Anda tahu, tapi tidak mengamalkan, tidak mampu melaksanakan tuntunan pengetahuan Anda, Anda tidak bijaksana. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, tidak ada samanya. Mulia kemarin kita bicara, dan yang Maha Bijaksana, sehingga ini pasti mengandung ilmu yang pasti, dan ini pasti bila dilaksanakan, pelaksanaannya mendatangkan manfaat untuk manusia atau menghindarkan manusia dari keburukan. Itu Al-Qur'an. Baik. Tanzil. Di sini nanti dikatakan inna anzalna ilaika. Tanzil itu diartikan oleh ulama turun sedikit demi sedikit. Al-Qur'an ini secara umum dikatakan turunnya sedikit demi sedikit. Pertama Iqra 5 ayat disusul dengan ini, karena dia turun sedikit demi sedikit. Baru dikatakan inna anzalna ilaikal kitab. Kami Allah. Ada hal dalam Al-Qur'an. Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, ada orang berkata, kami kan itu banyak. Kok Allah menunjuk dirinya dengan kata kami? Apa banyak Tuhan? Nah, kita ada yang jawab begini, orang yang mengagungkan diri bisa berkata kami. Itu satu. Tapi ada yang lebih baik lagi. Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka apa yang dilakukannya itu melibatkan selainnya. Allah menurunkan Al-Quran, tapi dalam turunnya melibatkan malaikat Jibril. Kami menurunkan. Kalau ketika Allah berkata nahnu narzukukum, kami memberi kamu rezeki, ada enggak keterlibatan Anda untuk mencarinya? Ada. Nah, karena kami. Tapi ketika Allah berkata ani'buduni, sembahlah aku, ada yang lain yang harus disembah? Tidak ada. Anat tawabur rahim. Aku adalah pemberi taubat. Ada yang bisa beri taubat selain Allah? Tidak. Nah, itu ya. Jadi, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, suatu kitab dengan penuh kebenaran. Al-Quran ini diliputi oleh kebenaran. Pertama, yang menurunkannya Maha Benar. Yang dipilih untuk menerima kitab suci ini, sosok yang sangat benar. Yeah. Waktu turunnya sangat benar. Kandungannya sangat benar. Sasarannya sangat benar, manusia. Ini untuk buat manusia, bukan buat yang lain. Kandungannya, sasarannya, cara turunnya sangat benar. Ini segala kebenaran meliputinya. Sungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, maka karena kami yang menurunkan dan ini mengandung aneka kebenaran, maka fa'budillah, mengabdilah kepada Allah secara tulus dalam keberagamaan kamu. Mukhlis, sudah berkali-kali saya terangkan, tapi kita ulangi sepintas. Mukhlis itu artinya memurnikan ketaatan kepada Allah. Wadah kalbu Anda itu tempat keikhlasan, tempat cinta, ya kan? Wadah ini tidak boleh bercampur selain cinta. Ya. Jangan ada benci. Misalnya kan begitu ya. Wadah kalbu saya ini hanya buat Allah. Kalau ada selain dari Allah, Anda harus keluarkan. Mengeluarkannya itu dinamai ikhlas. Saya kapan dalam salah satu episode menggambarkan gelas berisi air, ada masuk sesuatu selain dari air, batu. Iya. Yeah. Batu bukan substansi yang dikehendaki untuk di gelas itu. Maka Anda harus mengeluarkan batu itu. Ketika Anda mengeluarkannya, namanya Anda mengikhlaskan. Ketika ada sesuatu selain Allah atau tuntunannya yang berada dalam hati Anda, maka Anda harus ikhlaskan, keluarkan itu. Dia menuntut agar kita dalam beragama mukhlis, tulus kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Memang, dengarkanlah baik-baik, ala itu adalah ajakan untuk memperhatikan ala. Perhatikanlah baik-baik, dengarkanlah baik-baik, bahwa hanya kepada Allah keberagamaan yang tulus itu ditujukan. Ya, baik. Kita tahan dulu sampai situ, Pak Quraisy. Ini menarik untuk kita bahas ya. Seperti apa ketulusan itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Agama, hubungan antara dua pihak. Siapa? Allah harus lebih tinggi dan manusia. Tanpa hubungan dengan Allah, tidak ada agama. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda yang masih terus menyaksikan Metro TV. Pada segmen sebelumnya Pak Quraisy mengatakan bagaimana Al-Quran turun dengan penuh kebenaran. Dari yang maha benar, masanya benar, kepada orang-orang yang benar. Dan kalau kita mengikutinya, insya Allah maka hidup kita juga benar. Tapi ada ketulusan kepada Allah yang harus kita lakukan ya, di sana. Betul. Seperti apa Pak Quraisy? Oke. Tadi kita sudah terangkan arti tulus. Gitu ya. Keberagamaan harus tulus. Kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Dengarkanlah baik-baik. Arahkan semua perhatianmu kepada apa yang saya akan ucapkan ini. Apa itu? Bahwa segala ketulusan dalam keberagamaan harus ditujukan pada Allah. Nah sekarang keberagamaan itu apa? Agama itu apa? Kita lihat dulu dari segi bahasa. Dalam bahasa Al-Quran, agama itu din. Bahasa Indonesia agama, ya toh? Di Bali ada ugama, ada igama. Di Malaysia ugama, bukan agama. Okay. Bermacam-macam, saya tidak ingin tinjau dari segi bahasa Indonesia. Tapi secara umum orang berkata agama itu jalan menuju kebahagiaan. Yeah. Jalan menuju nirwana. Ada yang berkata A itu berarti tidak, gam itu berarti kacau. Agama itu tidak kacau, kita harus hidup tertib. Agama menghendaki ketertiban, Anda tertib dengan diri Anda, tertib dengan orang lain. Itu agama. Dalam bahasa Al-Quran, din dikatakan bahwa din kalau ditulis dalam bahasa Arab, dal, ya, nun. Anda bisa baca din, Anda bisa baca dain. Dain, ya. Okay. Dain atau din itu hubungan antara dua pihak. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Hutang, hutang. Hubungan antara dua pihak. Betul. Yang satu lebih tinggi. Yang memberikan hutang. Ya, oke. Din, taat. Iya. Hubungan antara dua pihak. Betul. Agama, hubungan antara dua pihak. Siapa? Allah harus lebih tinggi dan manusia. Tanpa hubungan dengan Allah tidak ada agama. Iya. Karena itu dirumuskan bahwa agama itu adalah interaksi. Dan interaksi itu harus interaksi harmonis. Anda dengan Allah harus berinteraksi harmonis. Kalau bisa bersahabat dengan dia. Ya kan? Iya. Anda dengan binatang, interaksi harmonis. Dengan kembang ini, harus berinteraksi harmonis. Kalau tidak harmonis hubungan Anda tidak beragama. Semakin harmonis hubungan Anda dengan selain Anda, semakin beragama Anda. Tidak harmonis. Bukan cuma suami istri yang harmonis. Bukan antara anak. Dengan siapapun. Dengan gunung, dengan air, dengan sebiji beras. Harus harmonis. Oke. Jadi keberagamaan ini atau ibadah ini secara umum bisa dibagi dua. Ada ibadah murni. Ibadah murni itu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, caranya atau waktunya atau kadarnya. Ada cara sholat. Ya betul, ada. Ada waktunya? Betul, ada. Cara, waktu, kadar dan sebagainya itu ditetapkan. Zakat. Ada caranya, ada waktunya. Haji dan sebagainya. Puasa. Nah, puasa itu ibadah murni. Ada yang tidak ditetapkan Allah caranya atau kadarnya. Itu juga ibadah, tapi tidak murni. Seluruh kehidupan Anda harus Anda kaitkan dengan Allah dan ini. Anda mau dandan. Disuruh Allah dandan atau tidak? Tidak ada caranya. Ya kan? Tapi Allah berkata, tampil indahlah. Anda beribadah ketika tampil indah. Tetapi bukan ibadah murni. Iya. Pahalanya bagaimana, Pak? Dapat pahala dari Tuhan. Jadi setiap aktivitas kita, setiap tindakan aktivitas kita. Anda dapat merupakan ibadah, walaupun seks, kata Nabi. Selama itu Anda lakukan demi karena Allah atau demi tuntunan Allah. Ada enggak tuntunan Allah di bulan puasa untuk bercampur dengan pasangan hidup kita, istri? Ada. Demi ibadah. Iya kan? Itu agama begitu. Oke, baik. Pak Quraish, boleh kita kasih kesempatan dulu untuk Mutia bertanya sebelum panjang. Kayaknya udah pengen nanya nih. Ini menarik banget sih, Mas. Iya. Ada sedikit yang Mutia mau tanyakan. Kan kita beragama Islam. Sebenarnya bagaimana sih Islam, pengaruh Islam itu sendiri dalam kehidupan kita, kehidupan manusia khususnya, begitu Pak? Kita harus rumus, ada rumus. Manusia yang Anda jumpai salah satu dari dua. Bisa jadi seagama dengan Anda. Bisa jadi sekemanusiaan dengan Anda. Berbeda agama. Dia bukan seagama, tapi dia manusia. Iya, benar. Yes, so? Nah, agama adalah hubungan harmonis. Berhubungan harmonislah dengan non-muslim. Dia ada pesta. Dia gembira. Datangi dia, ucapkan selamat. ikut bergembira. Ucapkan selamat ya Pak. Iya, gak ada masalah. Dia butuh. Bantu dia. Walaupun non muslim. Dia sakit, kunjungi dia. Kan bukan harmonis. Itu prinsipnya Islam seperti itu. Dan bukan hanya manusia. Kembang. Bisakah Anda petik begitu saja? Anda tidak berhubungan harmonis dengan dia. Ayam yang kecil, bisa Anda sembelih? Tidak. Tunggu sampai dia besar. Kembang sampai dia mekar. Hubungan harmonis. Hutan, hubungan harmonis. Dibunyikan seterusnya, itu prinsipnya. Oke. Pak Kuras, kita tahan dulu sampai di situ. Nanti kelanjutannya kita akan lanjutkan setelah break ya. Pertanyaan dari Mutia juga masih ada, nanti setelah break akan kami hadirkan. Seperti apa kira-kira pertanyaannya dan juga mungkin pertanyaan dari Anda yang sudah kami rekam. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tuhan itu lebih dekat kepada Anda dari urat nadi Anda. Iya, betul. Kenapa mau teriak? Tidak perlu berteriak kok berdoa. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV dan saya akan langsung berikan kesempatan kepada Pak Quraish untuk melanjutkan tausiahnya. Silakan. Oke, kita lanjutkan setelah Allah menjelaskan bagaimana itu keberagamaan, bagaimana itu Al-Qur'an, dia menyinggung bahwa ada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kan di sana mereka itu mempersekutukan Allah dan menyembah Allah, tetapi juga menyembah berhala-berhala. Dia menjadikan berhala-berhala dengan dalihnya itu Tuhan ini terlalu tinggi, kita tidak bisa berhubungan dengannya secara langsung. Jadi kami mengambil perantara, berhala-berhala inilah yang bisa mengantar kami mendekat kepada Allah, ya kan? Atau dia mengangkat si A anak Tuhan, ya kan? Perantara antara dia adalah anak Tuhan untuk mendekat. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nanti Allah jawab dulu yang pertama, Allah akan memberi putusan menyangkut sikap mereka itu. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak mengantar seorang yang pembohong lagi penuh kekufuran ke jalan yang benar. Dia katakan tidak mengantar, bukan tidak memberitahu. Beda enggak memberitahu dan mengantar? Beda. Beda. Allah memberitahu semua orang. Hei, ada jalan benar, ada jalan yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Ya kan? Tapi ada yang dia beritahu sambil diantar. Kalau dia mau diantar. Anda mau ke Blok M. Saya bisa beritahu Anda. Lewat sini. Tapi lebih baik, mari saya antar di mobil saya. Allah tidak mengantar. Pembohong, dia tidak antar. Yang mempersekutukan Tuhan, dia tidak antar. Tapi dia beritahu. Dia tidak antar karena dia tidak mau. Kalau Anda mau, mau ke Blok M, oke, mau saya antar, saya tidak mau. Allah mengantar orang yang mau. Baru dia katakan, lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluq. Allah tidak punya anak. Kalau seandainya, dan ini perandaian yang tidak mungkin akan terjadi. Sama sebegini, kata lau itu begini. Saya tidak tahu bahasa Indonesia apa yang tepat. Seandainya ayah saya hidup, tentu saya tidak akan terlunta-lunta. Ya? Ya. Itu ayah masih bisa hidup atau tidak? Tidak. Sudah tidak. Apa itu bahasa Indonesia apa? Kalau atau seandainya. Seandainya. Tapi seandainya pun itu masih ada kemungkinan. datang. Tapi ada ya, itu lauk itu iya, iya, lebih dari itu. Yang tidak mungkin. Yang iya, tidak mungkin. Ya. Seandainya dalam bentuk past tense. Dalam bentuk past tense yang tidak bisa terjadi. Yang tidak bisa terjadi. Itu lauk. Kalau seandainya, tapi perandaian ini tidak mungkin akan wujud. Kalau seandainya Allah mau mengangkat anak, mengadopsi anak, dia akan pilih sendiri, tidak usah kamu yang pilih. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau Anda mengadopsi anak, Anda pilih sendiri. Ya. Tapi Allah tidak mau dan itu tidak akan terjadi. Lastafa mimma yakhluq. Dia akan pilih apa yang dia ciptakan. Hmm. Tapi Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh anak. Allah Maha Kuasa. Yang butuh anak itu manusia. Kenapa? Antara lain, karena dia ingin lanjut namanya. Betul. Karena dia ingin kalau dia tua ada yang membantu dia. Karena dia ingin memuaskan nalurinya. Ya kan? Wah, tidak butuh sesuatu. Ya khulumaj. Subhanahu, maha suci Allah. Kata subhana itu, subhanallah, itu diucapkan kalau ada sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan. Apakah engkau berkata, wahai Isa, bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Apa jawab Nabi Isa menurut Al-Quran? Tidak. Dia tidak berkata tidak langsung. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesuatu yang aneh, ya Allah. Saya tidak pernah ucapkan seperti itu. Oh. Atau kalau menakjubkan. Iya, iya. Isra Mi'raj. Iya. Menakjubkan ya. Iya. Subhanalladzi asra. Okay. Jadi di sini subhanahu, maha suci Allah. Ini tidak mungkin terjadi. Kalian berkata Tuhan punya anak. Kalian berkata ini yang mendekatkan kami, upaya menyembah itu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu tidak butuh. Kenapa? Anda bisa dekat kepada Allah tanpa perantara. Yang jauh bisa jadi perantara. Tuhan itu lebih dekat kepada Anda dari urat nadi Anda. Iya, iya, iya, betul. Kenapa mau teriak? Tidak perlu berteriak kalau berdoa. Iya kan? Iya, betul. Iya, iya. Dari hati langsung. Karena itu dia katakan, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, aku dekat. Dia tidak katakan jawablah bahwa aku dekat. Aku dekat. Jadi kalian berkata bahwa saya, kami menyembah Allah ini berhala untuk mendekatkan kami kepada Allah karena Allah terlalu jauh. Tidak, Allah terlalu dekat. Tidak ya, perlu ada perantara. Pak Quraish, kita kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya dulu. Boleh ya Pak Quraish ya? Silakan. Seperti apa pertanyaannya sudah kami siapkan dalam bentuk tayangan. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Isman. Saya ingin bertanya, apakah hubungan Al-Quran dengan sunnah? Baik, menarik ini pertanyaannya. Apakah hubungannya antara Al-Quran dan Sunnah, Pak Quraish? Jawabannya kita tahan dulu. Baik. Karena kita akan break sebentar. Setelah itu sama-sama kita dengarkan apa jawaban dari Pak Quraish Shihab. Anda jangan kemana-mana. Al-Quran memerintahkan laksanakan sholat. Bagaimana caranya? Sunnah yang menjelaskan. Terima kasih Anda sudah terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Mutia juga, ada saya Hilbram Dunar. Tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya kita sudah melihat pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa kepada Pak Quraish. Apa hubungannya antara Al-Quran dan Sunnah? Mohon dijawab Pak. Oke. Al-Quran, firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan bunyi teks yang diterimanya. Ya. Sunnah adalah ucapan-ucapan atau perbuatan atau pembenaran Nabi yang kalau ucapan disusun oleh Nabi, kalau perbuatan dilakukan oleh Nabi, kalau pembenaran dilakukan oleh orang lain yang diketahui Nabi dan dibenarkan. Oh iya. Ya kan? Iya. Saya lihat itu dia lagi makan kelinci tuh. Nabi lihat diam, artinya itu boleh. Boleh. Karena okay. Nabi tidak membenarkan yang salah yeah. dan tidak diam atas kesalahan. Hubungannya apa? Sekian banyak ayat Al-Quran yang tidak dapat difahami atau diterapkan tanpa sunnah. Saya beri Anda contoh. Al-Quran memerintahkan laksanakan sholat. Bagaimana caranya? Sunnah yang menjelaskan. Cara-caranya. Caranya begini, begini, begini. Ya kan? Ya. Itu jadi sunnah itu, atau paling tidak sebahagian di antaranya sunnah itu berfungsi menjelaskan Al-Quran. Sama kita dari segi hukum, ada undang-undang. Ya. Ada penjelasan tentang undang-undang. Tidak bisa Anda pisahkan. Anda jangan berkata, saya cuma mau percaya Quran saja. Oke. Bagaimana Anda sholat? Saya suka-suka saya. Tidak. Itu hubungan antara Al-Quran dan sunnah. Iya. Kalau pertanyaannya itu. Nah, memang sunnah bermacam-macam. Ya. Ada sunnah, ucapan atau perbuatan atau pembenaran yang disampaikan oleh banyak orang. Iya. Sehingga mustahil diduga orang itu sepakat berbohong. Ketika itu kita terima. Tapi ada sunnah yang disampaikan oleh orang per orang. Yang boleh jadi dia pelupa. Ya kan? Dia sampaikan. Boleh jadi dia salah paham. Yeah. Boleh jadi dia bohong. Yeah. Nah, hal-hal semacam ini perlu diteliti. Ketika melakukan penelitian itu, ada ulama yang berkata, oh ini baik, ada yang berkata tidak. Timbullah perbedaan pendapat. Jangan paksa saya. Sama misalnya, semua sepakat harus baca Al-Fatihah dalam sholat. Oke. Okay. Yeah. Pakai bismillah atau tidak? Nah, ada yang berkata, ada yang saya langsung sholat di depan Nabi, di belakang Nabi, enggak baca, saya tidak dengar dia baca bismillah. Nah, ini dipegang, oh enggak perlu bismillah. Imam Malik berkata begitu. Nah, ada yang berkata, enggak, saya dengar Nabi baca bismillah. Yeah. Oh kalau begitu harus baca bismillah. Jadi bagaimana tuh? Bagaimana? Jalan tengah yang saya anut. Sekali Nabi baca bismillah, dikali lain tidak baca bismillah. Anda mau pakai bismillah silahkan, tidak mau pakai bismillah silahkan. Tidak usah kita bertengkar. Kalau mau bertengkar ya bisa bertengkar. Iya. Iya kan? Iya. Begitu. Dalam rincian agama seperti itu. Itu hubungan Al-Quran dan Sunnah. Oke, okay, baik. Okay. Kita baik. Lanjutkan lagi Pak. Dia kalau mau mengangkat anak, dalam arti anak biologis, tapi itu tidak mungkin. Ya ini. Nah, tapi orang Yahudi menamai Uzair anak Allah. Di perjanjian baru ada dikatakan orang-orang yang menyebarkan kedamaian, mereka itu digelar anak-anak Tuhan. Jadi anak bisa berarti kesayangan, walaupun bukan biologis. Tapi di sini yang dibantah karena mereka mengatakan punya hubungan biologis atau punya hubungan apa. Itu ditolak karena Allah adalah Dia yang Maha Esa. Itu ada Allah itu Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad. Ya, gitu. Samad itu artinya sesuatu yang tidak punya rongga. Tidak punya lubang. Kalau dia tidak punya lubang, bisa makan? Tidak. Bisa melahirkan? Tidak bisa, Pak. Nah, bisa buang air? Tidak. Allahus Samad. Salah satu tafsir. Jadi dialah yang menciptakan langit, aneka langit dan bumi dengan hak. Ada maksudnya, bukan main-main ini diciptakan itu. Bil hak. Wa yukawwirul laila 'alan nahar. Ah ini bagus nih. Dan dia mengelilingkan malam dengan siang. Orang berserban itu mengelilingkan kain di kepalanya. Kalau dikelilingkan sesuatu itu bulat atau bulat. Jadi Allah berkata mengelilingkan malam dengan siang. Malam yang kita lihat itu bumi bulat atau datar. Oh iya iya iya. Itu salah satu. Iya benar juga. Ya kalau iya. Pening kan. Iya iya. Nah, dan dia di sini berkata yukawir, mengelilingkan dengan menggunakan bentuk present tense. Dengan present tense, kata yang menunjukkan terus menerus. Iya iya. Kata yang menunjukkan perubahan yang terjadi dari saat ke saat dan berlanjut sampai sekarang dan akan datang. Si A pergi ke sekolah. Si A sudah pergi ke sekolah. Beda kan? Beda. Si A pergi ke sekolah tiap hari. Iya. Si A sudah pergi, sudah. Kemarin ini. Nah, di sini dia katakan Allah senantiasa mengelilingkan langit, mengelilingkan malam dengan siang. Jadi senang setiap saat dia berkeliling di bumi ini sehingga di saat ini siang, di tempat lain malam, berkeliling lagi di sini malam, di sini siang. Kuasa Allah yang maha, Allah yang mengatur. Baik. Ya, kan? Kita tahan dulu Pak Quraish, saya mau kasih kesempatan untuk Mutia bertanya. Silakan. Nih ada pertanyaan. Nih kan pedoman kita sebagai agama Islam kan tentunya Al-Qur'an ya, Pak ya. Nah, mau bertanya, bagaimana dengan kitab-kitab lain seperti ada Injil, ada Taurat, Zabur? Bagaimana sih perbedaan dari Al-Qur'an itu sendiri dengan kitab yang lain? Begitu, Pak. Perbedaan Al-Qur'an dengan kitab yang lain. Kita jawabnya setelah break Pak Quraish. Baik. Tahan dulu. Jadi Anda jangan kemana-mana ya, karena kami akan segera kembali sebentar lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Yang terpenting dalam keberagamaan adalah kemurnian dan ketulusan. Dan keberagamaan adalah interaksi harmonis. Semakin harmonis hubungan, semakin baik keberagamaan. Pada segmen sebelumnya Mutia bertanya ke Pak Quraish, kalau kita sudah mengenal Al-Qur'an sebagai tempat kita bertanya dan bisa juga menjawab semua pertanyaan dalam kehidupan, bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Silakan Pak Quraish. Yang pertama, kita harus percaya bahwa ada 4 kitab yang secara tegas dinyatakan oleh Al-Qur'an. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur, kepada Nabi Musa, Taurat, kepada Nabi Isa, Injil, dan kepada Nabi Muhammad. Ada yang lain disinggung, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Kita harus percaya bahwa itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kalau ada tuntunan para nabi yang lalu itu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan tuntunan nabi, maka itu dapat berlaku buat kita juga. Yang kedua yang kita ingin lihat, kitab-kitab yang lalu itu turun sekaligus. Sedangkan Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Ini bedanya. Yang ketiga, kitab-kitab yang lalu itu hanya menjelaskan tuntunan Allah, tidak menjadi bukti kebenaran Rasul. Kalau Al-Qur'an menjelaskan sekaligus bukti kebenaran Rasul. Nah, yang keempat, kitab-kitab yang lain itu tidak ada jaminan bahwa Allah memeliharanya. Sedangkan Al-Qur'an ada jaminan bahwa Allah yang memeliharanya. Sehingga kalau ada dalam kitab-kitab yang lalu itu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita tidak boleh mengambilnya. Karena bertentangan. Siapa tahu sudah ada campur tangan manusia. Oh, iya kan? Iya. Kita hormati, wajib menghormati, menjunjung tinggi, tapi kita berkata, "Maaf, Al-Qur'an berkata demikian. Kalau Anda mau percaya silahkan, tapi kami percaya yang ini." Iya kan? Saya kira itu hubungannya. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit bahwa di sini dia mengelilingkan malam dan siang, dan dia juga menundukkan matahari, bulan. Saya berkali-kali berkata, Tuhan menundukkan, kamu tidak bisa ambil jalan lain. Tempat edarmu di sini, jamnya di sini. Semua berjalan menuju suatu waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan boleh jadi waktu terbenam dan terbitnya. Boleh jadi juga waktu tertentu bahwa satu ketika kamu akan berhenti beredar dan hancur. Waktu tertentu. Ketahuilah bahwa Allah yang maha mulia lagi maha pengampun. Baru dia katakan, dia menciptakan kamu dari satu jiwa. Dan dia menjadikan dari jiwa itu pasangannya. Zauj, pasangan. Allah menciptakan Adam dari tanah. Dia menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari jenis yang sama. Tidak ada perbedaan kemanusiaan antara lelaki dan perempuan. Sama manusia. Tidak ada perbedaan menyangkut sifat-sifat dasarnya. Semua butuh makan. Semua butuh udara. Iya. Semua menghargai kemanusiaan. Iya. Semua mau berlaku adil. Iya. Nah, ada lagi satu yang saya bilang. Semua mencintai lawan jenisnya. Lalu dia menciptakan untuk, dia menurunkan untuk kamu binatang-binatang dalam delapan jenis atau delapan ragam. Ada unta, jantan dan betina. Ada sapi, kerbau, jantan dan betina. Ada domba, jantan dan dia sebut empat hal yang umum. Gitu. Nah, lalu dia menciptakan kamu dalam perut ibu kamu. Dari satu tahap kejadian ke tahap kejadian yang lain. Sperma bertemu, ovum meningkat sampai jadi manusia. Dan dia menciptakan kamu dalam tiga kegelapan. Apa tiga kegelapan itu? Perut, gelap. Rahim, gelap. Plasenta, gelap. Tiga. Tuhan atur. Atau Anda bisa berkata indung telur, saluran, dan rahim. Kita semua begitu. Kuasanya, dia yang atur. Kalau begitu sembahlah dia. Jangan tidak menyembah. Saya kira itu. Ya baik, kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Singkat saja. Kesimpulan kita adalah yang pertama, saya kira Al-Quran adalah petunjuk yang hak. Yang ditujukan kepada manusia, dia turun bertahap. Juga bahwa ada asal kejadian manusia dari tanah itu tadi, dan bahwa manusia dari satu jenis yang sama, tetapi memiliki perbedaan agar mereka dapat bekerja sama dalam hidup ini. Yang kedua, saya kira ya yang terpenting dalam keberagamaan adalah kemurnian dan ketulusan. Dan keberagamaan adalah interaksi harmonis. Semakin harmonis hubungan, semakin baik keberagamaan. Kaum musyrik Mekah mengakui bahwa Allah wujud, tetapi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara. Padahal Al-Quran menyatakan Anda tidak memerlukan perantara untuk menyembah Allah. Allah memberi petunjuk melalui nabi-nabi bagi yang mau. Allah tidak ingin. Dia memberi petunjuk umum, lalu mempersilahkan setiap orang memilih apa yang dia sukai. Yang memilih petunjuk itu akan diantar Allah menuju tujuan. Yang tidak memilih dibiarkan Allah dalam keselatan. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Quraisy, siap untuk tausiahnya. Mutia juga terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan-pertanyaannya dan bermanfaat untuk kita semua. Kami pastikan juga untuk Anda, besok kami kembali hadir insya Allah dalam Tafsir Al-Misbah, tentunya kembali bersama Pak Quraisy. Bahasanya kita tunggu saja besok. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.